Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, sehat? Alhamdulillah. Sekarang puasa keberapa? Hari ke? 17. Puasa hari ke 17. Masih semangat semuanya ya? Masih. Masihnya tuh? Masih. Kita takbir dulu biar semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya mau sapa juga pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja ada berada, alhamdulillah kesempatan kali ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam acara Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Alhamdulillah, tentunya kami juga berharap di puasa hari ke-17 ini Anda juga masih tetap istiqomah, masih tetap semangat ya untuk menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lainnya. Buat Anda yang mungkin di awal-awal belum terbiasa, saya berharap di puasa hari ke-17 ini jadi makin terbiasa, ya kan? Menahan diri kita tidak hanya menahan untuk tidak makan, tidak minum, tapi juga menahan segala hawa nafsu kita, terutama amarah kita. Ya, kesempatan kali ini ya masih dalam rangka menyambut Nuzulul Quran, Damai Indonesiaku, dan juga acara Tabligh Akbar pada saat pagi hari dan juga hari sore hari ini. Kita akan terus membahas bagaimana umat Islam yang sudah mendapatkan sebuah karunia yang luar biasa dengan turunnya mukjizat Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran sebagai pembeda dan juga petunjuk bagi umat Islam. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda, selain Al-Quran ada juga petunjuk kita, yaitu sunnahku ataupun hadis dari Rasulullah SAW. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memaknai dari sabda Rasulullah SAW. Dan pada kesempatan kali ini guru kita dan juga ustadz kita hadir, yaitu Ustadz Zaki Mirza, dan nanti juga akan hadir narasumber kita yaitu Dr. Jalaluddin Rahmat. Ya pemirsa, kali ini disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Azhar, Sentra Primer Timur Pulau Gebang, Jakarta Timur. Inilah dia Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Kesempatan pertama saya berikan kepada Ustadz Zaki Mirza. Silakan Ustadz. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdu wa syukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Tabligh Akbar Ramadan TV One yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda, ibunda, keluarga besar umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas satu permasalahan berkenaan dengan hadis. Sebelum saya membahas, saya menyampaikan dulu satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Bahwa senyum kepada orang lain itu adalah ibadah. Nah, ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan enggak pahalanya? Pak, kalau ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan enggak pahalanya? Senyum itu ibadah, berarti orang yang senyum kan orang yang dapat pahala. Kok saya lihat wajahnya semuanya, waduh serem-serem, gak ada yang senyum. Saya pengen dong semuanya senyum sama-sama, Bang David ya. Wah itu sih bukan senyum, nakut-nakutin kayaknya. Kita senyum sama-sama di hitungan ketiga, siap? Siap? Kasih senyum yang terindah untuk pemirsa Tabligh Akbar Ramadan TV One. 1, 2, 3. Wah ini gila semua kayaknya yang ini. Baik, saya awali dengan sebuah kisah yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat asar berjamaah, Rasulullah dengan para sahabatnya sedang duduk-duduk di serambi masjid. Tiba-tiba ada seorang asing yang datang dari luar kota Madinah. Kalau kata orang Betawi, ujuk-ujuk nyampe, tiba-tiba nongol. Rasul bingung, sahabat juga bingung. Ini orang mana nih? belum pernah kelihatan batang hidungnya kok tiba-tiba nongol. Rasul bilang apa? Bertanya kepada orang ini, man anta ya fulan? Siapa engkau wahai fulan? Si orang ini bilang apa? Rasul, saya bingung. Saya ini berasal dari kota Yaman. Kata orang Yaman, kalau mau kaya, datang saja ke kota Madinah. Kalau mau jadi konglomerat, datang ke kota Madinah. Tapi saya bingung sampai di Madinah. Rasul bilang apa? Orang mau kemana-mana harus punya tujuan. Yang pertama, betul gak Pak? Bapak naik mobil, gak punya tujuan, masuk tol, keder gak kira-kira? Keder, saya mau kemana? Tujuannya gak jelas. Kata Rasulullah, seperti itulah manusia. Kita ini kan perantau di dunia Pak. Sementara, kita cuma sesaat hidup di muka bumi ini. Ada yang hidup selamanya di sini? Gak ada. Kalau ada yang hidup selamanya, kasihan. Teman arisannya udah pada mati. Teman main gundu udah pada mati. Hidup sementara, makanya hidup di dunia ini harus punya buku panduan. Harus punya user guide, buku manual. Lalu apa panduan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua? Kita ingat ketika Rasulullah ingin meninggal, yang dipanggil siapa? Ummati, ummati, umatku. Pemimpin besar dunia lainnya ketika mau meninggal, yang dipanggil siapa? Yang dipanggil anaknya, istrinya, keluarganya. Tapi Rasul, umat. Rasul bersabda, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan dua wasiat untuk kalian semua wahai umatku. Wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua wasiat ini, kalian sampai kapanpun, dimanapun, tidak akan pernah tersesat. Kitaballah wa sunnata rasulih, Al-Quran, wahyu Allah. Dan yang kedua adalah sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bang David, orang hidup itu perlu buku panduan. Iya. Bang David punya mobil, kira-kira dapat gak buku manual? Ada, kalau beli mobilnya baru. Mobilnya baru? Iya. Selama ini kan mobil baru terus. Oh iya, amin. Dapat buku panduan ya. Amin. Kalau mau masuk sekolah juga kayak di sini nih, ya iya. Kan? Di Al-Azhar mau masuk juga. Brosur. Di siswa baru ada buku panduan juga. Ya. Iya, betul. Sama. Nah, bicara mengenai buku panduan nih. Baik. Di dalam Islam sendiri kita yakin bahwa petunjuk hidup ya untuk bahagia dunia dan akhirat adalah Al-Quran. Dan pelengkapnya adalah kalau yang tidak paham itu melalui hadis dan juga sunnah. Cuman orang suka bingung nih. Ini secara awam aja ya Pak ya, gitu ya. Yang dimaksud dengan sunnah itu apakah sama dengan hadis atau bagaimana? Soalnya gini, banyak orang yang masih belum paham. Ditambah lagi cukup banyak juga hadis-hadis yang dikatakan do'if. Katanya gitu, kayak misalnya begini nih. Saya ini kan, ini bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan katanya apapun yang kita lakukan perbuatan baik itu dicatat sama Allah. Yeah. Dihitung pahalanya. Bahkan tidur juga masuk pahala juga. Itu hadisnya benar apa enggak? Tapi nanti dibahasnya ya. Jangan kemana-mana. Oh gitu saya mau tidur aja dah biar dapat pahala banyak ya. Jangan kemana-mana. Tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, pemirsa, memberikan penanaman atau menanamkan pendidikan agama kepada anak-anak itu memang kalau bisa sedini mungkin ya. Jangan sampai terlambat kalau sudah tua ya. Akhirnya kita hanya bisa menyuruh anak kita, tapi kita tidak bisa memberikan tuntunan dan juga contoh kepada anak kita. Seperti Rasulullah juga memberikan contoh ya kepada para sahabat dan juga kepada umat Islam lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita disiarkan ya. Ini memang khusus sekali dari perguruan Al-Azhar dan hadir di sini di antara jamaah Coba saya lihat siswa-siswa Al-Azharnya mana nih, siswa-siswa Al-Azhar. Coba angkat tangan semuanya, angkat tangan. Waduh, ramai banget ya anak-anak semuanya. Coba guru-gurunya mana, guru-gurunya? Oh, di belakang guru-gurunya. Orang tua mana, orang tua? Orang tuanya nggak mau kalah. Subhanallah, ramai sekali. Dan ini adalah salah satu bentuk dukungan ya kepada program-program siar yang ada di stasiun televisi. Saya juga berharap semoga program siar ini tidak hanya di bulan Ramadan ya, tetapi juga di bulan-bulan lainnya. Kembali lagi ke tema kita kali ini, yaitu bicara mengenai Al-Quran dan Hadis. Dimana saya sendiri tadi ada pertanyaan ya Ustaz gitu, gimana kita bisa tahu apa sih yang dimaksud dengan perbedaan hadis dan sunnah, apakah itu sama atau berbeda nih secara awam. Mungkin kalau guru-guru udah banyak yang tahu ya, tapi yang di rumah gak paham. Terus gimana caranya kita bisa tahu hadis itu dhaif atau tidak? Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kebetulan di sini kan banyak adik-adik nih. Saya mau tanya dulu sama adik-adik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabnya yang semangat dong. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan lautan? Siapa yang menciptakan manusia? Maka jawab, siapa yang harus kita sembah? Allah. Jelas. Lawong anak kecil saja tahu yang menciptakan manusia itu kan Allah. Berarti kita harus hidup di atas aturan main Allah. Nah, aturan main Allah seperti yang sudah disampaikan oleh Rasulullah tadi, wasiat untuk umatnya, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasuli, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk kepada definisi apa itu hadis atau sunnah, Al-Qur'an adalah buku panduan yang jumhurul ulama mengatakan sifatnya adalah ijmali, global, umum. Contoh, di dalam surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Saya yakin semuanya hafal. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri, bisabri was salah. Kata Allah, wahai manusia, hambaku, kalau kamu punya masalah, mintalah pertolongan yang pertama dengan sabar, yang kedua sholat. Tapi kan Allah tidak menjelaskan di dalam Al-Quran bagaimana sholat, berapa rokaat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan seterusnya, hal-hal apa saja yang membatalkan sholat, dijelaskan kak dalam Al-Quran pak? Tidak. Karena memang sifatnya global, ijmali, universal. Lalu siapa yang menjelaskan sholat? Siapa yang menunjukkan gerakan sholat? Tidak lain adalah kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala Rasulullah sallu kama ra'aitumun usalli. Kan kata Rasul gitu. Wahai umatku, sholatlah sebagaimana engkau melihat bagaimana aku salat. Hadis menjelaskan. Nah, lalu apa perbedaan hadis dengan sunnah? Kita lihat. Hadis itu bahasa Arab yang definisinya terbagi menjadi dua. Al-hadis lugatan, hadis secara bahasa adalah al-jadid, yang baru. Makanya jamak dari hadis atau pluralnya adalah ahadith. Lalu mahwal hadith istilahan, apa itu hadis secara definitif? Hadis ma udifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun. Bu lagi nyatet Ustaz. Bukan lagi nyatet, ini ngerti enggak, jangan-jangan terpesona melihat Bang David. Lagi nyatet ya? Lagi nyatet. Alhamdulillah, namanya ngaji. Bukan lagi nyatet belanjaan nanti mau beli apa. Oh buat gitu? Bukan nyatet tadi yang saya sampaikan. Sia-sia kan? Enggak. Silakan Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat ya Ibu. Apa itu hadis? Ma'udhifa lin nabi, apapun yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulan, perkataan. Au fi'lan, perbuatan. Au iqraran, atau putusan kebijaksanaan Rasul selama ia hidup. Ay nahwaha, atau apapun sikap-sikap dan keadaan-keadaan Rasulullah yang terjadi selama beliau hidup, itu yang disebut dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa itu sunnah? Hadis itu menyampaikan beberapa sunnah. Nah, kita lihat lagi. Yang pertama tadi apa, Ibu? Qaulan, ucapan yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi nih, Bu. Dalam masalah niat, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. An Umar ibn Khattab yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar, Rasul bersabda, innamal a'malu bin niyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu harus dengan niat. Kita lihat dalam ilmu hadis, Bang David, tidak akan pernah lepas dari istilah matan dan sanad. Mungkin pemirsa Tablik Akbar bingung, Ustadz susah amat sih ilmu hadis. Iya. Ini baru kulitnya doang. Baru kulitnya, Ustadz. Baru dasarnya doang, Bu. Ibu keder gak kira-kira? Ntar nyampe di rumah, kata suaminya, ngajinya apa itu Ustadz Jaki sama Bang David? Gak tahu. Yang saya tahu dua-duanya ganteng-ganteng. Gak tapi boleh. Tapi gak, Bu, ya. Gak boleh. Mudah-mudahan ilmunya gak dapat. Gak boleh muji diri sendiri. Ustadz, nih ya, bicara mengenai hadis ya. Tadi kan memang kedudukannya... Jadi gimana kalau dibandingkan antara Al-Quran dan hadis ya, Al-Quran dan hadis itu kedudukannya bagaimana? Apakah saling melengkapi atau hadis itu melengkapi Quran? Maksudnya Ustaz itu gimana? Hadis itu menjelaskan sesuatu yang bersifat ijmal. Oke. Global. Iya. Contoh tadi sholat. Iya. Kemudian puasa. Ya. Kan semuanya bersifat umum. Iya, kalau di Al-Quran kan gitu. Misalnya, betul, jalankanlah sholat ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, penjelasnya adalah melalui hadis itu. Melalui hadis. Oke. Okay. Tapi, nah, kembali ke materi tadi, dalam ilmu hadis tidak akan lepas dari yang disebut dengan matan dan sanad. Yang perlu diketahui oleh pemirsa Tablik Akbar Ramadan TV One, apa itu matan? Matan itu adalah redaksi hadisnya. Jadi, mana yang disebut dengan matan dalam hadis yang tadi? Maksudnya redaksi itu apa? Kalimatnya. Oh, kalimatnya. Ucapan yang disampaikan oleh Rasul itu yang disebut dengan matan. Yeah. Kayak tadi, innamal a'malu bin niyat, sampai akhir, itu matannya. Iya. Yeah. Sanadnya mana? Nah, sanadnya adalah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang pada akhirnya ujungnya yang langsung mendengar dari Rasul itu Sayyidina Umar. Yeah. Dari zaman Bukhari Muslim ya ke Sayyidina Umar itu 350 tahun. Yeah. Bayangkan berapa keras perjuangan seorang Imam Bukhari dan Muslim di dalam mentashih, di dalam memberikan legalitas terhadap satu hadis hanya masalah niat. Yeah. Harus meneropong sampai ke 350 tahun ke belakang. Allahu Akbar. Apa itu sanad? Sanad ialah silsilah rawi tadi. Anfulan, anfulan, anfulan. Dari Imam Bukhari, anfulan terus, terus, terus sampai kepada Sayyidina Umar. Ini yang disebut dengan sanad. Nah, ilmu mustalahul hadis atau ilmu usulul hadis tidak akan pernah bisa lepas dari kategori ini. Oke, jadi begitu. Apakah hadis itu hanya dari, ini pertanyaan ya, karena ini kan dari Sayyidina Umar nih ya, iya. Apakah hadis itu hanya yang didengar oleh Sayyidina Umar? Kan sahabat ada banyak ya, Pak, ini kritis nih gitu ya. Ada Utsman bin Affan ya kan, ada sahabat lain, ada Ali juga, Sayyidina Ali. Nah gimana, apa memang semua hadis itu dari sana? Baik, kayaknya waktunya Bang David nih. Aduh, penasaran. Tidak berkenan. Nanti gantian ya, saya yang nanya Bang David. Nanti kita lanjutin lagi kalau gitu. Soalnya ini belum masuk ke hadis yang dhaif nih. Tapi saya nggak tahu, yang tadi yang puasa itu belum dijawab juga. Kalau tidurnya orang puasa, katanya hadisnya itu pahala juga. Sabar, pelan-pelan, pelan-pelan. Nuntut ilmu itu harus sabar. Tetap di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Jadi yang benar yang mana? Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah kita semuanya lengkap, dari mulai yang kecil-kecil terus sampai nenek-nenek, lengkap. Ini sudah siap buka puasa bersama kayaknya. Iya. Namanya buka puasa segala umur kalau gitu. Baik, saya sampaikan satu firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Kata Allah, aku yang menurunkan buku panduan untuk hambaku. Syekh Mutawalli Asy'arawi, seorang mufassir ahli tafsir dari Mesir, beliau menjelaskan bahwa az-zikra, buku panduan itu, ya yang dua itu tadi, Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya di zaman Rasul, Bu, Ibu, zaman Rasul, kenal sama Rasulullah? Kenalan di mana? Pangkalan ojek. Di zaman Rasul, Rasul melarang para sahabat untuk menulis hadis. Apa yang beliau sampaikan? Jangan ditulis. Aku khawatir nanti campur baur antara penulisan wahyu dengan penulisan apa yang aku sampaikan. Tapi pada suatu hari, ada salah seorang sahabat berasal dari Yaman, bertemu dengan Rasulullah. Kata si anak muda ini, uktubu li ya Rasulullah, tulislah buat aku. Apa kata Rasulullah? Uktubu lahu, wahai umatku, tulis biar dia tahu. Hadis ini saja yang akhirnya menjadi pondasi kuat atau alasan atau argumen bahwa ada beberapa sahabat di zaman Rasul yang menulis apa yang beliau sampaikan. Yeah. Nah, artinya bahwa segala sesuatu harus dengan aturan. Organisasi tidak punya aturan, hancur dong, betul gak? Kemudian pemerintahan negara tidak punya aturan, hancur dong, betul gak, Bu? Perkumpulan remaja masjid tidak punya aturan, hancur dong, dongnya dong. Manusia tidak hidup dengan aturan, binasa dong. Ada dongnya semua nih. Jadi memang harus dengan aturan. Dan Allahu Akbar walillahilham. Allah menjaga Al-Quran dengan menjaga para hufazul Quran, para hafiz-hafiz, mereka yang hafal Al-Quran dijaga oleh Allah. Bagaimana Allah menjaga hadis Rasulullah? Nah, dengan adanya ilmu mustalahul hadis, dengan adanya sistematik bagaimana meruntut satu hadis, sahihkah dia, benarkah dia, lemahkah dia, atau tertolakkah dia. Ya. Jadi alangkah jauh lebih baik kalau anak-anak muda kita sudah dikenalkan dengan ilmu hadis. Betul enggak, Bu? Ibu, kalau lihat anak sekolah sanawiyah aliyah belajar hadis enggak? Belajar, tapi sedikit. Lebih banyak saya yakin, yakin seyakin-yakinnya, 90% lebih anak-anak muda di Indonesia kurang mengenal apa itu hadis. Nah, makanya lewat Tabligh Akbar ini kita sampaikan, mudah-mudahan kita bisa lebih akrab lagi dengan kehidupan Rasulullah yang disampaikan beliau. Ya. Lewat tadi, qaulan au fi'lan au iqraran au nahwaha. Baik itu lewat lisan, perbuatan, sikap dan keadaan Rasulullah. Begitu, Bang David. Ya. Ustaz, saya ini kita bicara yang kalau kita terlalu dalam orang suka bingung gitu ya. Nah, bicara mengenai hadis, masih banyak juga orang yang enggak paham antara hadis dan juga hadis qudsi. Baik, ya. Apa sih yang dimaksud dengan hadis qudsi? Nah, gitu. Nah, ada istilah al-hadis an-nabawi. Ya. Hadis yang langsung disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak hanya disampaikan, tapi dilihat juga oleh para sahabat fi'lan tadi. Ya. Satu contoh, ada hadis yang mengatakan, kana Rasulullah idza istaiqadha, di saat Rasulullah bangun tidur, qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ini kan diambil dari hadis. Yeah. Yang mengatakan bukan Rasul, tapi sahabat melihat kalau ternyata Rasul setiap bangun tidur selalu membaca doa ini. Dan doa ini akhirnya dijadikan doa oleh kita semua. Ya. Nah, kalau hadis qudsi adalah hadis yang sebenarnya ini adalah firman dari Allah. Tapi yang menyampaikan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, mana Ustaz contoh hadisnya? Contoh, kata Allah melalui Rasulullah, inni la ahammu bi ahlil ardi adaban. Kata Allah, aku sebenarnya udah gemes nih ngelihat manusia yang pada belagu, ngelihat orang yang pada petantang petenteng seakan-akan hidup selamanya, sombong, angkuh. Allah sudah gemes. La ahammu bi ahlil ardi adaban, udah mau nurunin azab. Tapi kata Allah, falamma nadhartu ila ummari buyuti, tapi setelah aku melihat masjid masih rame, azab diangkat. Wal mustaghfirina bil ashar, masih banyak orang yang beristighfar, azab diangkat lagi. Kemudian wal mutahabbina fi, orang yang mencintai sesamanya bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi karena Allah, azab itu diangkat. Jadi bersyukurlah kita belum dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh hadis qudsi, firman Allah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, tentunya hal tadi hanya baru gambaran sedikit. Pasti ibu-ibu juga ada yang mau nanya ya. Ada yang mau nanya? Ada ya. Oke. Penonton di rumah juga silakan, Anda juga bisa bergabung bersama kami ya. Sambil alhamdulillah sudah hadir bersama kita ini Dr. Jalaluddin Rahmat. Assalamualaikum Kang Jalal. Gak ada bersama kita, nanti Kang Jal juga akan bergabung bersama kita, akan bahas juga mengenai masalah hadis ini. Ya, sudah bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa, di mana ini, Pak? Anto di Jakarta. Pak Anton Jakarta, silakan Pak, pertanyaannya apa? Halo, Pak Anton. Halo. Ya, pertanyaannya apa, Pak Anton? Ketuka, halo. Hadis dalam hidup. Gimana Pak? Di mana posisinya gitu? Oke, gimana Pak? Mohon maaf diulang pertanyaannya. Halo. Ya, sebagai umat Muslim, hadis Nabi itu seberapa ininya dibandingkan dengan yang wajib dari Allah gitu. Oh iya iya iya, baik. Posisi hadis itu ada di mana dibandingkan dengan yang wajib dari Allah gitu ya Pak ya. Maksudnya juga dibandingkan dengan Al-Qur'an gitu ya. Oke. Okay. Begitu ya Pak Anto ya. Kalau saya enggak salah nangkep ya. Oke, okay, baik. Ya, kita tampung dulu pertanyaannya ya. Tampung dulu ya. Silakan Ibu cari jawabannya dulu tadi. Saya udah standby padahal nih. Kuda-kudanya udah dipasang. Ibu ada yang mau bertanya? Silakan Ibu, pertanyaannya apa? Baik, Ibu boleh pakai mic saya. Ya, tukar mic-nya Ibu. Boleh tanya yang lain gak? Pak Ustaz, nama saya Bu Hajah Tuti. Iya. Saya mau bertanya, hadis itu turun tahun berapa? Dan terakhir itu sampai berapa? Dan apakah Allah memberikan hadis, menurunkan hadis pada orang-orang yang tertentu? Terus pertanyaan kedua, boleh saya bertanya yang lain? Yang lain. Mengenai fenomena alam, saya ngelihat belum lama ini di Cina, saya melihat ada fenomena matahari 4 dan belum lama juga ada bulan 2. Apakah itu suatu tanda Allah menunjukkan kebesarannya atau iya, bagaimana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaannya tadi ya. Saya tampung hadis dulu nih. Saya kantongin dulu ya. Tampung dulu. Pertama Ustaz, ya, kedudukan hadis itu bagaimana jika dibandingkan dengan Al-Qur'an? Baik. Ya, gitu ya. Mana yang lebih penting? Ya, kedua, tadi pertanyaan dari Ibu ya, seputar hadis-hadis itu diturunkan itu sampai tahun berapa gitu, maksud keluar hadis sejarah itu, ya. Sejarahnya ya, dari Rasulullah kan? Rasulullah terus sampai ke berapa, kok bisa sampai tadi saya bilang 300 tahun, dan yang terakhirnya tadi tentang fenomena alam. Ini harus saya tahan dulu nih. Tahan dulu aja deh ya. Yang mau tahu jawabannya fenomena alam itu apa gitu sekarang ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ini mungkin gara-gara email kali ya. pemirsa Tabligh Akbar Ramadan TV One yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda, ibunda, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana hadis di dalam tatanan hukum Islam. Baik, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika beliau ingin menghembuskan nafas yang terakhir, beliau menyampaikan dua wasiat. Kepada siapa? Kepada umatnya. Kitaballah wa sunnata rasulih. Tingkatan yang pertama jelas adalah Al-Quranul Karim. Lalu yang kedua adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Pak, kita harus bersyukur jadi umat muslim, karena cuma agama Islam yang punya kodifikasi hadis dengan begitu sistematisnya. Semua sudah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari sisi ekonomika, dari sisi pergaulan sosial, dari sisi apapun, semuanya sudah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasul, maka dia harus menghormati tetangganya. Lihat, Rasul sampai ngurusin tetangga. Allahu Akbar walillahilham. Inilah dahsyatnya Islam. Bahkan kalau kita lihat beberapa buku-buku hadis sudah diklasifikasi. Contoh hadis-hadis yang berbicara tentang ilmu fikih, yeah. Maka hadis itu disebut dengan kitab Subulus Salam karya Syekh Sun'ani. Kemudian kitab-kitab hadis yang mengarahkan atau menganjurkan umat Rasulullah untuk tarhib wa targhib, berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk, itu di dalam kitab hadis Riyadus Salihin karya Imam Nawawi. Lalu apa zikir yang sering dibaca oleh Rasulullah, ya. Ada kitab yang disebut Az-Zakirin. Oh banyak. Ustaz, pokoknya perfect, lengkap. Pertanyaannya adalah posisinya di mana gitu. Maksudnya hadis, ya. Itu gimana, sebagai pelengkap kah atau mana lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan Al-Quran? Yang pertama Al-Quran tentunya. Al-Quran nomor satu. Al-Quran, ya kan? Nomor itu satu. Itu pertanyaannya. Dan ya. Hadis itu adalah untuk menjelaskan gitu ya. Menjelaskan apa yang masih global, okay, umum. Baik. Baik. Pertanyaan buat ibu tadi dari ibu adalah bicara mengenai Hadis sejarah. Hadis itu sejarah hadis, singkat. Baik. Yang sudah saya sampaikan di awal, di zaman Rasul tidak boleh, Rasulullah tidak membolehkan para sahabat menulis apa yang beliau sampaikan, ya. Bayangkan baru di tahun 99 setelah Hijriah, ya. Di zaman Bani Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, saat itu beliau baru mengusulkan kepada gubernur yang ada di Madinah untuk membukukan hadis secara resmi. Dari zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya? Itu jadi, 99 setelah Hijriah. Iya, hampir satu abad tahun. Berikutnya Imam Malik mengarang satu buku yang disebut dengan Al-Muwatta. Tetapi belum diklasifikasi mana yang dhaif, ya. Mana yang muttafaq alaih, mana yang belum, ya. Nah baru pada abad pertengahan ketiga, 350 tahun setelah hijrah Rasulullah, baru ada Imam Bukhari dan Imam Muslim, okay. Inilah kitab Imam Bukhari dan Muslim yang sahih, yeah. Yang kalau bisa kita jadikan panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Begitu. Nah yang terakhir Ustaz, bicara apa? Mengenai fenomena alam. Ini kenapa ini Ustaz, ada fenomena alam macam-macam segala. Apa sudah dibuktikan dengan sains, atau ini memang sengaja Allah menunjukkan kebesaran yang kepada kita untuk kembali lagi tunduk, yeah, kepada Allah? Baik. Kalau kita lihat dunia ini Bu, seakan-akan dunia semakin cantik. Betul enggak? Makanya kata Rasulullah, sayati ala ummati zamanun, ya. Ada suatu saat zaman yang nanti manusia yuhibbunal qusura wa yansaunal qubura. Manusia cinta pada gedung-gedung tinggi tapi lupa pada kuburan, ya. Kita lihat gedung seakan dunia cantik, padahal bumi ini lagi semakin tua, semakin peot. Ibu-ibu kalau semakin lain, naik objek kan ada yang mau boncengin, ada politik berhajar bleh, yang naik nenek-nenek kan gitu. bumi itu semakin banyak fenomena yang aneh. Tapi ini tidak terbukti. Di Cina ada 4 matahari kembar kan? Ya. Kita lihat, saya baru baca di internet tadi pagi, ternyata bisa dibuktikan secara ilmiah. 36.125 tahun sekali matahari itu akan memantulkan cahayanya sendiri. Sehingga seakan-akan ada 5. Padahal ya itu ya. Layak berjalan ada pantun. Oh, nah, refleksi gitu ya. Ya. Ini fenomena alam. Fenomena alam ya. Oke, begitu juga dengan bulan. Baik, kita akan lanjut lagi lebih spesifik, cuman pembahasan kita khusus soal hadis, Ibu ya. Bicara mengenai hadis, kebetulan kali ini dari Ustaz kan. Kang bisa dipegang mic-nya kan? Ya. Kang tahu tentang kita kenal ada hadis yang dhaif istilahnya gitu. Jadi kadang-kala orang main bilang, "Oh, saya enggak tahu ya mana yang benar apa enggak, saya main ngikut aja lah, saya takut salah," gitu. Kadang-kala ada juga hadis yang bertentangan dengan apa yang ada di Quran misalnya begitu. Nah, ini gimana kita harus bersikap nih, Kang? Mungkin apa Kang ingin bikin prolog dulu, silakan, Kang. Jadi secara Assalamualaikum. Ada beberapa kriya yang dipakai oleh orang awam kalau dia mendengar ada hadis dibacakan oleh para ustaz. Ya. Kriteria yang pertama ya, apakah yang sampaikan dalam hadis itu berentangan dengan ayat Al-Qur'an? Iya. Dan pendam dan di kalau mendengar ada ceramah ustaz dan menyebutkan sebuah hadis, kandungan hadis itu bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an. Ya. Kita harus tolak hadis itu. Hadis walaupun kita tidak mengerti ilmu hadis. Ya. Sekali lagi ini kriteria buat orang awam. Orang awam. Kedua, kalau hadis yang disampaikan itu bertentangan dengan akal sehat. Karena ajaran Islam itu ditegakkan di atas akal sehat. Ya. Saya ingin berikan contoh. Ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa ada seorang sahabat melewati sekelompok monyet. Ya. Dan monyet-monyet itu sedang menghukum rajam seorang monyet yang berzina. Sehingga sahabat pun ikut melempar juga bersama monyet-monyet yang lain. Ya. Kita uji hadis ini. Dari segi akal sehat, syariat Islam itu tidak berlaku bagi monyet. Iya. Jadi kenapa monyet bisa menerapkan hukum rajam? Ya. Yang kedua, dia bertentangan dengan akal sehat. Mana mungkin itu ada kaidah-kaidah moral di dunia monyet. Ya. Kita saja menyebut orang yang tidak bermoral itu sebagai monyet. Ya, gitu ya. Masa apa di kalangan monyet, orang monyet yang tidak bermoral disebut sebagai manusia. Ya. Jadi tidak mengatakan akal sehat. Ya. Pasti ini mengejutkan. Dan mungkin berbeda anak. Zaki Mirza. Ya, karena hadis ini diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari. Walaupun diriwayatkan Sahihul Bukhari, karena dia bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan akal sehat, kita harus menolaknya. Dan tidak boleh kita membuat penafsiran apa-apa. Lagi pula apa gunanya sih hadis bahwa monyet menghukum rajam? Ya. Nanti para penegak syariat Islam merasa tersindir karena monyet bisa mendirikan hukum Islam. Ya. Sementara para penegak Islam tidak bisa melakukannya. Ya. Kayaknya mungkin ajarannya ialah sekarang marilah kita berguru kepada monyet. Ya. Ya. Baik, ini sesuatu yang menarik nih. Walaupun hadis itu ada di dalam buku Sahih Bukhari gitu ya, tetapi bertentangan dengan akal sehat dan bertentangan dengan Al-Quran, berarti kita harus menolaknya. Harus menolaknya. Baik, bagaimana dengan Anda? Jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan menarik saya. Tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, kembali lagi kita di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Kang Jalal mungkin bisa langsung dilanjutkan, Kang. Bahasan mengenai hadis tadi kan. Bapak dan ibu-ibu, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk kita ikuti itu bukan hadis. Yang hadis-hadis yang kita dengar, yang harus kita ikuti itu sekali lagi bukan hadis, tetapi sunnah. Seperti dalam hadis alaikum bisunnati, ikutilah sunnatku. Nabi tidak berkata alaikum bihaditsi atau kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Rasulullah tidak berkata kitab Allah dan hadisku. Saya ingin menegaskan ini pertama kali, yang harus kita ikuti itu adalah sunnah, bukan hadis. Tapi dari mana kita memperoleh sunnah? Dari hadis. Jadi bagaimana kita membedakan hadis dengan sunnah? Saya memberikan sebuah contoh. Disepakatilah dalam definisi hadis itu begini. Kullu ma udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin basyariyin gitu. Jadi yang disebut hadis ialah berita tentang Nabi, baik berupa perbuatannya, ucapannya, takrirnya, sampai kepada sifat-sifat jasmaniah Nabi. Itu namanya hadis. Misalnya ada berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi itu memanjangkan rambutnya sampai menutup ke daun telinganya. Apakah ini sunnah atau hadis? Kalau ini disebut sunnah, maka kita semua harus memanjangkan rambut kita selurus sampai ke daun telinga. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir di Mekah pada tahun gajah. Ini hadis karena ini berita tentang Nabi. Beliau lahir di Mekah pada tahun gajah. Ini bukan sunnah. Kalau ini sunnah, nanti ibu-ibu yang hamil harus melahirkan anaknya di Mekah dan harus mencari tahun gajah. Dan tahun gajah sekarang sudah tidak ada, digantikan tahun monyet, tahun kodok, kambing, tahun ular. Jadi, nah kalau begitu kapan sebuah hadis itu disebut sunnah? Saya hanya memberi petunjuk yang singkat saja. Pertama, kalau Nabi sallallahu alaihi wa alihi memerintahkan kita untuk mengikutinya. Jadi misalnya pada waktu haji beliau naik ke di Muzdalifah, beliau naik bukit, kemudian beliau berkata kepada sahabatnya, khudhu anni manasikakum. Manasik haji kamu itu contohlah aku, kata Nabi. Nah itu baru menjadi sunnah. Jadi Nabi menegaskan, memerintahkan, menyuruh kita untuk mengikutinya. Rasulullah sholat di hadapan para sahabatnya, kemudian Rasulullah bersabda, sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Jadi kalau ditirulah itu, cara sholat itu kita harus meniru Rasulullah. Itu sunnah ya. Tetapi, nah ini salah contoh juga buat ibu-ibu. Rasulullah menikah kepada Sayyidah Khadijah, seorang janda. Apa ini sunnah bahwa semua bujangan harus menikah kepada janda? Karena ada di dalam hadis ini. Ya. Saya kira dari situ kita jelas apa bedanya hadis dengan sunnah. Sebagai penyimpul, para ulama menambahkan bahwa yang disebut sunnah adalah definisi hadis yang tadi, alladzi yasluhu ayyakuna dalilan syar'iyyan, yang bisa dijadikan dalil syara. Apa itu maksudnya? Nah, biasanya orang awam pun tidak bisa bedain. Yeah. Mana hadis, mana sunnah. Betul. Serahkan aja sama ulama yang memahami itu. Kita enggak usah ikut campur. Enggak bakal ngerti itu, apalagi dengan kuliah hadis di TV One yang sebentar itu. Pak, mau nanya nih, kalau misalnya gini Kang Jalal, kan yang simpel-simpel aja nih ya, kalau misalnya buka puasa, ya kan Rasul selalu berbuka dengan kurma. Nah, itu sunnah yang diambil dari hadis. Betul gitu Kang Jalal ya? Itu hadis. Oh, itu hadis. Tapi belum tentu sunnah. Belum tentu sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan kurma itu karena beliau memang orang Arab. Bayangkan kalau ada negara-negara Islam yang tidak pernah punya pohon kurma dan tidak bisa beli impor kurma, apakah mereka jadi jelek puasanya karena bukanya pakai martabak dan tidak menggunakan. Mengapa Rasulullah tidak buka dengan martabak? Karena di zaman itu belum ada. Ya nggak ada pak martabak. Nah terus, Nafid, apa? Kan ada yang bilang tuh, ini terutama nih, ini maaf, tapi ini ilmu ya, bukan karena tidak boleh. Ada yang bilang sunnah Rasul itu malam Jumat. Nah, itu nggak pak? Kalau sunnah, maksudnya nah, sunnah itu hubungan gitu, suami istri misalnya pas malam Jumat gitu katanya. Suami istri itu betul atau memang bagaimana? Waduh, saya harus menjawab, tidak tahu. Apakah memang ada hadis buat disunahkan pada malam Jumat itu? Melakukan hubungan suami istri gitu. Suami istri, saya tidak tahu. Jadi saya mohon maaf, mungkin Pak Ustadz bisa jawab. Waduh, ini kalau ngomongin masalah hadis ini memang sesuatu yang menarik. Kang, bicara mengenai hadis yang dhaif ya. Tadi Kang Jal juga mengatakan tadi adalah harus melihat dari akal juga, tidak boleh dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Nah, saat ini ya ada satu pertanyaan saya yang belum terjawab nih. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa tidurnya orang puasa itu ya adalah termasuk ibadah gitu. Nah, itu termasuk sahih apa hadis? Apa dhaif? Silakan Kang Jal. Hadis itu sahih. Sahih ya? Ya, dan hampir diriwayatkan oleh banyak ahli hadis. Saya menemukannya misalnya dalam Sunan Ibnu Majah ya. Dan orang meneliti sanad ini sahih. Redaksinya bermacam-macam. Ya. Tapi misalnya yang paling lengkap naumus shaimi ibadah. Ya. Wasumtuhu tasbih wa du'auhu mustajab. Wa amaluhu mutaqabbal. Ya. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Diamnya saja tasbih. Nah, apakah hadis itu sunnah? Itu sunnah. Sunnah. Artinya disunahkanlah di bulan puasa itu daripada ngeluyur kemana-mana, mendingan tidur. Ya, ya. Karena ketika kita tidur, terjaga mulut kita dari berbicara yang dilarang kita bicarakan pada waktu kita puasa. Terpelihara mata kita dari ngelayaban kesana kemari. Padahal kita harus mengendalikan mata. Jadi karena itu tidur di bulan puasa itu ibadah. Wah. Sekiranya jemaah ini mendengarkan pengajian sambil tidur, tetap dihitung ibadah. ada yang berbeda pendapat soal ini katanya. Enggak apa-apa ya, Pak ya. Biasa itu kayak gitu, ulama berbeda pendapat kayak gitu. Nah, Bapak mau nanya apa tadi? Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bang Jalal nih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama berkait dengan kapan perilaku Rasulullah SAW, baik perbuatan, ucapan, atau tadi kebijakan, berlaku untuk umat sebagai sunnah. Yang kedua, bahwa Al-Quran tadi sampaikan oleh Ustaz Mirja, bahwa diantaranya adalah penjelas daripada Al-Quran. Bahwa sunnah itu posisinya sebagai penjelas Al-Quran. Adakah fungsi dan misi daripada sunnah atau hadis tersebut terhadap Al-Quran? Kemudian yang ketiga adalah, kita juga mendengar di masyarakat kita ada orang yang memang tidak mengakui akan sunnah atau hadis. Nah, bagaimana mendapat usaha tentang orang yang ingkar sunnah itu sendiri? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Pertanyaannya 3 tapi waktunya sangat terbatas. Mungkin Kang Jalal silakan bisa dijawab dulu. Kang Jalal, padahal. Yang pertama Pak, perbedaan antara kapan sebuah hadis dikatakan sunnah. Karena waktu yang sangat singkat, saya ingin memberitahukan tadi. Sesuatu itu disebut sunnah kalau Nabi memerintahkannya. Jadi sunnah fi'liyah itu disusulnya dengan sunnah kauliyah. Yang kedua, Nabi menjadikan itu sebagai kebiasaan. Jadi kalau terjadi satu kali saja, tidak boleh disebut sebagai sunnah. Sekiranya kita mendengar hadis yang berbunyi begini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam batuk 3 kali setelah takbiratul ihram, itu tidak boleh kita sebut jadi sunnah. Sehingga kalau Allahu Akbar tidak bisa, karena itu kejadiannya cuma satu kali. Mungkin waktu itu Rasulullah sedang flu, sedang batuk, dan itu tidak boleh dijadikan sebagai sunnah. Kata ahli usul fikih, waqa'ul a'yan la tufidu bil wujub. Kalau kejadiannya itu cuma sekali-kali, tidak boleh dijatuhkan sebagai sebuah kewajiban. Iya. Mungkin ini rada mengejutkan. Ada seorang sahabat namanya Wa'il bin Hujur. Satu saat melihat Nabi memberi isyarat dengan telunjuknya dan menggerak-gerakannya. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yushiru bisababatihi wa yuharrikuha. Ini pertanyaannya, apakah sahabat itu kok lihat Rasulullah memberikan isyarat itu? Yang lain-lainnya, sahabat lain yang sekian banyak Pak, ada 114 ribu sahabat Nabi, tidak pernah melihat Nabi menggerakkan tangannya dengan telunjuknya, cuma dia saja. Jangan-jangan itu kejadian satu kali saja. Tapi malangnya atau untungnya, sekarang dijadikan sunnah. Jadi sekarang kita juga, dan para ulama sampai sekarang bingung kapan itu harus memberikan isyarat dengan telunjuknya. Jadi akhirnya apa? Pakai otak saja. Ada yang menyebutkan pada waktu asyhadu alla ilaha illallah. Ada juga yang menjelaskan setiap disebut nama Allah. Jadi attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. ada juga yang tidak jelas kapan aja, dari permulaan sampai akhir dia gerak-gerakan. Mengapa terjadi perbedaan paham seperti itu? Saya kira awalnya karena mengira bahwa hadis itu adalah sunnah. Saya kira itu Pak. Terus terakhir Bapak itu apa Bapak pertanyaan fungsi sunnah tentang fungsi sunnah lain. Ya, fungsi sunnah nanti dijelaskan lagi karena durasi kita sangat singkat. Jadi PR dulu Pak, kita simpan dulu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, mohon maaf karena waktu saya sangat terbatas. Sabar ya, orang sabar disayang Allah. Jangan kemana-mana, tetap di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Banyak bicara mengenai hadis. Ada yang cukup menarik tadi dibahas, yaitu bahwa hadis itu tidak boleh bertentangan ya dengan Quran, dan juga tidak boleh bertentangan dengan akal sehat. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana seandainya hadis itu tidak masuk akal tapi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an? Silakan. Hadis itu masuk akal tapi tidak bertentangan dengan tidak Al-Quran. Masuk akal tapi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Tidak masuk akal tapi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Iya. Kita tolak hadis itu. Karena Al-Quran tidak pernah mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Jadi mungkin tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kadang-kadang ada hadis yang tidak bertentangan dengan Al-Quran tapi berbeda dengan Al-Quran. Bukan bertentangan tapi berbeda dengan Al-Quran. Sebagian ulama menetapkan, tadi Bapak tanya juga, fungsi hadis bukan hanya menjelaskan. Fungsi hadis juga membawakan hukum yang baru yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran. Jadi ada aturan-aturan baru yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak tersebut di dalam Al-Quran. Kita harus ikuti aturan-aturan itu. Cuma hadis itu kan memiliki persoalan besar. Tadi disebutkan Bukhari menyusun hadisnya kira-kira 300 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dalam periode 300 tahun itu masuklah ini intervensi orang-orang ke dalam hadis. Dan karena itu kita harus menyaring hadis itu dengan menggunakan akal sehat. Kalau bertentangan dengan akal sehat itu kita tolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dan Al-Quran sendiri juga mengingatkan kita untuk menggunakan akal. Afala taqilun wafidha fawidharika ayatul liqaumi yatafakkarun. Jadi kita memang disuruh untuk berpikir, disuruh menggunakan akal. Tidak mungkin Nabi mengajarkan sesuatu yang tidak masuk akal. Baik. Tidak mungkin Nabi mengajarkan sesuatu yang tidak masuk di akal. Mungkin ada tips yang bisa disampaikan Kang Jalal pada kesempatan kali ini, Kang Jalal. Saya ingin menyampaikan kembali bahwa yang harus kita ikuti itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekiranya kita mendengar hadis dari para ustaz, sebelum kita menyimpulkan bahwa hadis itu sunnah, cek dulu hadis itu apakah sesuai dengan ayat Al-Quran, apakah sesuai dengan akal sehat. Dan sebetulnya terakhir ini ada pedoman dari para ulama yang dijadikan dasar-dasar dalam penetapan sunnah atau hukum agama, yaitu aturan itu tidak boleh merusak jiwa kita. Jadi kita harus menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga al-muhafadah al-nasl, al-muhafadah al-akal, dan menjaga akal kita. Jadi kalau ada hadis-hadis yang kalau kita amalkan merusak akal kita, hadis itu kita tinggalkan. Kalau ada ajaran hadis kata para ulama tapi hadis itu menyebabkan kita mengambil hak orang lain, hadis itu juga kita tinggalkan. Karena pedomannya harus menjaga akal, menjaga diri, menjaga jiwa, menjaga keluarga, menjaga keturunan. Menjaga harta. Itu al-muhafadzah al-khamsah ya. Mungkin ada yang kelewat. Bisa ditambah satu. Baik, terima kasih Kang Jalal. Nah, Ustaz Zaki Mirza silakan mungkin bisa kasih kesimpulan kita pada kesempatan kali ini dan juga mungkin bisa juga ditutup langsung dengan doa. Baik, saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu sunnah, yakinlah bahwa di balik sunnah itu ada kebaikan untuk kita baik secara jasad maupun jiwa. Contoh Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pola makan yang sehat. Kata Rasul, la yasrobanna ahadukum qa'iman. Jangan engkau minum sambil berdiri. Ini kan sunnah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi oleh guru kita, kebiasaan Rasul ketika minum memang dalam keadaan duduk. Ini 14 abad yang lalu Rasulullah menyampaikan kepada umatnya. Tapi baru di akhir tahun 1974 secara ilmiah baru terbukti. Ternyata benar apa yang disampaikan Rasul, jauh lebih baik kalau kita minum dalam keadaan duduk. Kenapa? Karena kalau minum dalam keadaan berdiri, ginjal tidak mengalami asupan cairan, sehingga ginjal akan cepat mengalami kelainan. Tapi kalau minum sambil duduk, maka cairan itu akan mampir di ginjal, sehingga ada asupan cairan yang cukup untuk ginjal kita. Allahu Akbar walillahilham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Begitu Bang David. Baik, Ustaz. Pasti. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Nanti kita akan doa bersama dan pemirsa. Dengan demikian berakhir sudah acara kita kali ini. Dan nanti Ustaz Zaki Mirza akan memimpin doa bersama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan juga ingat bahwa biar bagaimanapun Al-Quran adalah paduan kita. Hadis dan sunnah seperti tadi disampaikan ya, itu adalah sebagai pelengkap. Dan juga ada beberapa keputusan-keputusan atau hukum-hukum yang tidak dalam Al-Quran, itu ada dituliskan di dalam hadis. Nah, juga tentunya kita harus hati-hati juga. Bicara mengenai hadis bukan hal yang gampang, itu butuh ilmu khusus, karena itu adalah permasalahan yang kompleks dan sangat besar pengaruhnya bagi kemaslahatan umat. Beda halnya kalau cuma bicara soal perawatan motor, cukup dirawat rutin dan pilih oli yang tepat. Nah, pemirsa jangan lupa besok juga Anda bisa ikut bersama kami di SMA 47 Bendiraya Tanah Kusir Jakarta Selatan bersama Kiai Haji Zainuddin MZ ya, tentunya dalam acara Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Saya David Halik undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Ingat, Islam itu Shiratal Mustaqim, jalannya besar dan juga banyak sekali. Yang penting tujuannya kita adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan hati kita, kita bersihkan pikiran kita. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk menambah kualitas ibadah kita, juga memperbaiki diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, pemirsa Tabligh Akbar Ramadan TV One yang dimuliakan oleh Allah, ayahanda, ibunda, keluarga besar umat Rasulullah. Sebelum akhiri kita berdoa, kita angkat kedua tangan kita, kita lepaskan segenap keangkuhan dan kesombongan yang selama ini kita tidak sadar sudah menjadi pakaian kita sehari-hari. Kita angkat kedua tangan kita, kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dunub. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا الله أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيته. يا الله ampuni segala dosa kami. Andai saja engkau tidak mengampuni dosa kami, kemana kami harus berlari, kemana kami harus mengincar-ngincar ampunan itu, kalau bukan kepadamu ya Allah. Tuhan yang telah meninggikan langit tanpa bertiang, Allah yang telah menghamparkan lautan dan beserta apapun yang ada di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullah rabbal barakatuh.